disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama mengatakan penduduk juga penduduk langit, yaitu para malaikat. Jadi hadis Abdullah bin Amr ini itu menjelaskan kepada kita bahwa memiliki sifat kasih sayang itu penting, dan membangun narasi kasih sayang itu penting. Dan kenapa tadi saya sampaikan ulama membawa salat, atau diantara ulama membawakan hadis ini di setiap awal sesi daurah beliau, untuk menunjukkan bahwa salah satu bentuk berkasih sayang diantara kita adalah dengan menyampaikan, mengajarkan ilmu dan mendidik orang dengan ilmu. Dan salah satu atmosfer yang harus terbangun di dunia ilmu adalah kasih sayang. Adalah kasih sayang. Dan sangat menarik. Beliau ingatkan terus. Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman Yarhamu man fil ardi Yarhamukum man fis sama. Orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangi yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di atas langit. Akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini PR kita. Dan tantangan bagi kita, bagi yang belajar. Bisakah kita mengungkapkan kasih sayang tersebut? Dan bisakah kita menyayangi Jadi semakin belajar tuh semakin penuh kasih sayang. Semakin ngaji semakin semangat untuk menyayangi. Bukan justru sebaliknya, semangat membenci atau semangat menjatuhkan atau nyinyir dan lain sebagainya. Nah, semakin belajar itu semangatnya harus semangat menyayangi. Dan ilmu adalah bentuk kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada kita. Lalu kasih sayang kita dengan sesama kita. Makanya guru-guru kita dulu itu suka menyampaikan di kelas atau di majelis sebuah kaidah di dunia para ulama. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama kita atau sama penuntut ilmu itu saling menyayangi. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ini PR kita semua, hadirin. Bisakah kita membangun itu? Makanya lihat bagaimana Imam Nawawi mengajarkan kita untuk mendoakan kaum muslimin, mendoakan umat Islam, mendoakan di antara kita. Itu kan bentuk mendidik kita untuk punya sifat kasih sayang. Semakin belajar itu, keluarga semakin dibangun dengan sifat kasih sayang. Rumah tangga dibangun di atas atmosfer atau pondasi kasih sayang, bukan saling benci, bukan saling bermain atau mengkhianati, kan? Ya demikian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita hadirin, dan ini penting untuk disampaikan, dan kita harus sadar bahwa ilmu itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bukan bentuk keribetan, enggak, bentuk kasih sayang. Makanya kan orang tua kalau sayang sama anaknya, diapain anaknya? Disekolahin, kan gitu salah satunya. Disekolahin. Dan anak-anak seringkali enggak paham. Makanya bete kalau sekolah, ya sekolah. Tapi kalau libur, aduh senang dia. Gitu-gitulah manusia. Kita tuh suka gagal paham. Ilmu itu bentuk kasih sayang. Jadi ini yang perlu kita camkan. Semoga kita diberikan taufik untuk melakukan ini, karena ini PR besar. Dan suasana majelis ilmu itu, atau suasana di dunia ilmu itu harus penuh dengan itu, hadir. Termasuk kalau kita marah, misalnya, itu marahnya itu harus karena sayang, gitu. Sama kayak orang tua marah sama anak itu kan karena sayang. Harusnya demikian, bukan karena emosi. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya jaga iman dan tauhid kita, jaga ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang perlu ditanamkan. Taib, kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga, orang tua, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir ya dalam bab ini. Benar gak hadirin? Enggak benar apa gak tahu? Ya tinggal lihat bukunya aja. Hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Kita masuk ke hadis tersebut, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi menyampaikan, dan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu qal al-khazinul muslim al-amin الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. الخازن المسلم الأمين. Seorang bendahara muslim yang amanah, yang dapat dipercaya, yang menjalankan tugasnya yang dibebankan kepadanya, yang diperintahkan padanya. Fayu'tihi kamilan muwaffara, sehingga ia memberikan atau menyampaikan dan menunaikan hak tersebut dengan sempurna. Thayyibatan bihi nafsuhu, dan senang gitu lah. Hatinya senang. Jadi ketika dia sampaikan, itu dia tunaikan dengan sempurna, dan dengan senang hati. Fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi. Ia menyerahkan kepada orang yang ia diperintah untuk memberikan kepadanya. Ia memberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan amanah, sesuai dengan akad. Maka ia adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah. Allahu Akbar. Dia menjadi salah satu dari dua orang yang bersedekah. Sekali lagi hadirin Allah muliakan, bahwa bendahara muslim yang dipercaya, yang menunaikan amanahnya secara total, secara sempurna, sesuai dengan amanah yang diberikan, dan dia senang, dia lakukan itu dengan senang hati, maka dia mendapatkan, atau dia salah satu di antara dua orang yang bersedekah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, hadirin sekalian, al-khazin itu mubtada, dan khabarnya mana? Khabarnya mana? Ahadul mutasaddiqain, itu khabar. Dan sebelumnya itu sifat. Allah Ta'ala misal. Jadi ini pelajaran besar. Pelajaran yang pertama, hadirin, yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa ulama fikih menjelaskan dan ini dijelaskan Imam Nawawi dalam Al-Majmu', dijelaskan Imam Mufrih dalam Al-Furu', dijelaskan oleh Asy-Syaukani, dijelaskan Ibnu Rajab, dijelaskan Al-Mardawi dalam Insaf, ya, buku-buku para ulama, bahwa al-wakil fi shadaqah ahdul mutasaddiqain idza amdahu bi syartih. Al-wakil, wakil itu ya wakil, wakil itu bahasa Indonesia kan ya, itulah wakil itu bahasa Indonesia. Misalnya Rifki jadi wakil saya gitu, jadi wakil, ya tolong kasih 1 juta ini ke Mas Ahmad gitu, kasih ke Rifki, berarti Rifki wakil saya. Nah, dia akan mendapatkan, atau Rifki akan mendapatkan pahala sedekah tadi berapa tuh? 1 juta. Nah, dia kan, Rifki akan dapat pahala 1 juta itu tanpa mengurangi pahala saya jika dia tunaikan syarat-syarat yang disampaikan dalam hadis ini. Masya Allah ya, bagus gak tuh hadisnya? Itu kalau 1 juta, kalau 100 juta gimana? Itu kalau 100 juta, kalau 500 juta, itu kalau 500 juta, kalau 1M, itu kalau 1M, kalau 1,5M, itu kalau 1,5M, kalau 2M, jadi ini pahala besar hadirin. Ini pahala besar. Karena Al-Khazin bendahara itu secara kotak besar itu wakil kan. Hukumnya ini dalam bab wikalah dalam ilmu fikih, bab perwakilan. Atau kalau kita mengelola atau apa menerima amanat misalnya uang dari saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau lingkungan, atau ada orang buka donasi gitu, itu kan wakil dalam ilmu fikih wikalah. Nah kalau dia tunaikan itu dengan hak, dengan kriteria di atas, maka dia dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Jadi pahalanya besar sekali. Pahalanya besar. Jadi dapat pahala seperti pahala orang yang punya uang tersebut, yang mengamanati ke dia. Yang mengamanati ke dia. Ini pelajaran besar bahwa orang yang dapat amanat uang atau itu tadi, megang uang orang untuk diinfakkan, untuk disedekahkan, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan syarat dalam hadis ini. Dia harus habis-habisan. Karena ini pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Itu tadi satu, misalnya kapan lagi hari gini kita bisa dapat pahala sedekah 10 juta misalnya. Kalau kita lagi misalnya ekonomi kita lagi turun. Tapi kalau kita jadi apa dikasih amanat dan kita kasih secara maksimal sesuai dengan akad, sesuai dengan perintah, sesuai dengan yang diamanati, kita bisa bersedekah 10 juta. Kapan lagi misalnya kita bersedekah 100 juta sekarang? Tapi dengan ini kita bisa bersedekah 100 juta. Apalagi kalau kita memang dikenal amanah dan orang percaya dengan kita. Sangat percaya dengan kita. Itu pahalanya besar. Nah, apa saja sifat itu hadirin? Ini pahala gede banget. Gede banget. Jadi, bisa dimengerti ya? Dia dapat pahala sesuai dengan uang yang diamanati. Seperti dia yang bersedekah tanpa mengurangi pahala yang punya uang, yang bersedekah. Dan korelasinya dengan bab ini tuh tadi, ta'awun. Karena gak semua orang bisa memberikan kepada targetnya gitu loh. kan begitu. Maka dia wakilkan ke orang lain. Ya simpel aja, ada orang misalnya positif COVID dan dia harus isolasi, dia harus di rumah sakit dan dia ingin bersedekah gitu. Dia ingin bersedekah. Terus dia gimana kalau enggak di rumah, apa di kamar, bukan hanya di rumah, di kamarnya aja. Jangankan orang di luar sana, orang rumah aja enggak bisa ketemu dia. Atau dia harus masuk rumah sakit. Maka dia amanati ke pihak lain untuk disalurkan. Maka pihak yang menyalurkan itu sedang menolong orang tersebut, kan gitu kayaknya. Dan sangat banyak banget orang terbantu. Hari ini tuh orang gampang sekali infak sedekah. Makanya kita terbantu. Makanya pahalanya besar. Karena gak mudah juga memberikan sesuai dengan atau menjangkau pihak-pihak tersebut, kan gak mudah. Betul gak? Gak mudah. Sangat susah. Gitu hadirin yang Allah muliakan. Contoh misalnya, gimana cara kita menjangkau misalnya ustad-ustad kita atau guru-guru kita yang mengajarkan umat di pedalaman? Gimana coba? Emang punya link ke sana? Itu sebagai contoh aja. Dan ada di misalnya sekitar sini. Atau gak usah bicara pedalaman deh. Ya di lingkungan di kota kita masing-masing. Tapi ada orang yang tahu akses itu. Yang mengerti. Dan dengan adanya orang-orang seperti itu, kita tuh terbantu, hadirin. Kita terbantu. Maka ini adalah ta'awun. Ini adalah tolong-menolong. Yang disukai oleh atau di dalam Islam. Dan pahalanya mendapatkan pahala yang sama. Taib, hadirin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa sih sifat-sifat orang tersebut sehingga dapat pahala besar? Sifat yang pertama kata Nabi SAW, al-muslim. Untuk mendapatkan pahala besar ini, yang pertama dia adalah seorang muslim. Itu jelas, seorang muslim. Yang kedua, dia adalah al-amin, yang dipercaya, yang terpercaya. Jadi dia yang amanah, al-amin. Ini harus amanah, al-amin, terpercaya. Al-amin itu alladhi adda ma'tumina alaih, yang menunaikan amanah sesuai dengan amanat. Maka dia jaga harta tersebut, dia enggak enggak lalai, enggak menyanyiakan. Itu poin. Dan itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. bahwa kita harus senantiasa berusaha menjadi orang yang amanah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, menyampaikan amanah ke yang berhak menerimanya. Ke yang berhak menerimanya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menunaikan amanat ke yang berhak. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan gelar Nabi kita itu Al-Amin, hadirin. Al-Amin. Dan sebaliknya, salah satu tanda orang munafik adalah idza tumina khan. Jika diberikan amanah, maka dia khianati. Jika diberikan amanah, maka dia mengkhianati amanah tersebut. Makanya harus dijaga, dan itu akhlak seorang muslim. Itu akhlak seorang muslim. Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Walaupun yang berhak itu enggak tahu. Walaupun yang berhak walaupun yang mengamanati enggak tahu. Walaupun yang mengamanati enggak minta report. Gitu loh. Ada banyak orang tuh enggak, pokoknya gue percaya sama lo lah. Saya percaya sama Anda. Enggak usah. Udah, saya enggak perlu itu. Atau juga Anda akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun orang-orang itu tuh enggak minta laporan, enggak minta. Pokoknya percaya banget lah. Nah, itu orang muslim itu atau mukmin itu dia tetap jaga. Karena dia tahu bahwa ini perintah Allah. Dan tanda orang munafik itu jika diberi amanat, khianat. Makanya kan hadirin, ketika Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janji mereka. Ra'un. Benar-benar ra'un itu. Dhabitun hafidhun harisun alal qiyami biha wa tanfidhiha. Ra'un itu tuh artinya dijaga dan tepat, dhabit gitu loh. Akurat. Gitu. Tepat. Dan sangat semangat. Alal qiyami biha, untuk menunaikan amanah tersebut. Jadi dijagain, akurasinya bagus, tepat, dan kalau menunaikan amanah itu semangat. Nah, itu orang beriman. Jadi ada semangat di sana, ada hafidhun, menjaga, ada akurasi. Ada akurasi yang bagus. Gitu hadirin. Jadi itu syarat. Kalau mau kita dapat pahala sedekah, kita harus al-amin. Itu syarat yang ke berapa tuh? Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, nah karena kita al-amin, kita lihat hadis Nabi lagi. Balik lagi ke hadis Abu Musa. Kita menunaikan menunaikan dengan sempurna gitu, kamilan muwaffarah. Jadi kita tunaikan sesuai dengan akad. Sesuai dengan akad. Nah, ini juga konsekuensi dari amanah tadi, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga kalau tunaikan sesuai dengan akad. Sesuai dengan akad. Sesuai dengan akad. Dan kata-kata apa? Yunfidh dalam ayat dalam hadis ini atau yunafidh dalam ayat ini, yunafidh itu kata para ulama menggabungkan antara, jadi penggalan ini ya, yunafidh ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffara, ini poinnya, ini sifat yang ketiga, yunafidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffara. Itu artinya di situ ada amanat dan di situ ada kuwah, kata para ulama. Jadi ada kekuatan dan amanat di waktu yang sama. Jadi ketika kita berikan atau ketika kita tunaikan amanat tersebut, itu kita benar-benar jaga amanatnya dan dengan kekuatan, itu bukan dengan kekerasan. Maksudnya energi gitu, semangat gitu. Itu kuah maksud sini, bukan dengan kekerasan, bukan. Makanya ada kamilan, sempurna dia kasih. Itu kalau orang enggak punya kekuatan kan, aduh. Orangnya malas-malesan, oh enggak sempurna. Udah kasih dia aja deh, kasih dia. Emangnya dia sesuai dengan akad? Enggak tahu juga sih. Kan dia yang dekat. Loh, ini bukan masalah yang dekat apa, ini akadnya gimana nih? Ini orang nitipin amanat ke kita, ini akadnya seperti apa? Makanya kita gak akan bisa mewujudkan kamilan muwaffara kalau kita gak punya semangat dan kekuatan untuk menunaikan itu. Itu loh poinnya. Jelas ya? Jadi ada orang, udah taruh sini aja deh, udah bagi-bagiin deh, bercepat. Loh, bisa sih, kita mau, kalau mau ngabisin duit sih 5 menit juga bisa habis. Tapi ini sesuai apa enggak? Jangan yang penting, udah bagi-bagiin aja, bagi-bagiin. Bagi-bagiin bagus. Tapi sesuai apa enggak nih? Harus dipikirkan, harus benar-benar tadi akurasinya bagus, bobot gitu. Kalau dia enggak sesuai dengan akad, enggak. Kalau cukup misalnya 2, jangan kita kasih 3, karena sesuai akad. Udah kasih aja semua buat dia, kan biar selesai kita. Lah ini sesuai apa enggak nih, gitu. Sesuai apa enggak? Misalnya akadnya bagi-bagi makan, ini uang buat bagi-bagi makanan, ya satu orang satu box. Ya udah satu orang satu box, kasih satu orang satu box. Jangan ketemu ada ketemu orang, udah kasih 2, kasih 3 biar cepat. Ya kalau dia bagi yang lain, kalau dia makan sendiri taruh kulkas, kan satu orang satu box. Anda kasih dia 2 atau 3 biar cepat, biar gak ribet. Kenapa? Karena kalau karena dengan begitu lebih cepat selesai, bisa cepat selesai tugas, bisa cepat pulang. Jadi gak mau capek dikit nyari lagi gitu. Misalnya itu contoh. Jadi itu syarat yang ketiga, harus ada, benar-benar menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan akad. Akad itu maksudnya perjanjian, hadirin kan, perwakilan ada, pokoknya kasih ke ini gitu loh. Itu poin. Makanya hadirin, kalau kita mau jadi, kalau kita mau megang amanat, jangan main asal terima aja. Tapi pastikan akadnya itu kita bisa. Gitu loh. Apalagi kalau akadnya spesifik, kita pikirin dulu bisa gak kita. Kalau bisa angkat aja spesifik gitu. Atau bicara dulu, nih kalau saya nggak bisa gimana? Kalau di, dalam waktunya nggak dapat, bisa nggak saya bagi-bagiin ke yang ada aja? Jadi harus clear gitu, jangan bisa-bisa terang-terang. Eh bingung ya Allah, ini berat amat nih. Loh Anda tadi bilang bisa, ini orang udah pergi. Jadi jangan ngasal. Gini loh, tadi kan Nabi SAW mengatakan apa? Dapat pahala apa? Hah? Dapat pahala sedekah itu. Jadi kita ketika mengasih itu, kita harus yakini ini kayak duit kita nih gitu loh. Ini kalau duit kita ini benar-benar dari kerja keras kita, kita ngasal nggak ngasihnya gitu loh. Kita ngasal nggak ngasihnya? Kalau ini duit kita, kadang-kadang kan bentang-bentang ini duit orang ya asal aja. Tengah ini kalau 50 juta ini uang kita, kira-kira kita gayanya kayak tadi nggak main bagi-bagi gitu aja? Atau kita akan cek teliti ini benar nggak nih? Ah gitu dong harusnya. Kamilan muwaffarah. Gitu hadirin. Bahkan harus lebih ketat lagi karena ini duit orang. Nanti alih-alih dapat pahala, repot kita di hari kiamat. Itu poin. Makanya gak mudah. Karena gak mudah pahalanya besar. Karena gak mudah, gak boleh digampangin masalah ini. Kalau kita megang duit orang, jadi ada ruang gitu loh. Pahalanya besar. Ya pahalanya besar. Dijelaskan para ulama pahalanya. Tapi hati-hati kalau kita melalaikan dan meremehkan. Gitu. Kadang-kadang kalau kita jadi bendahara komunitas, kita pakai dulu gitu loh. Hati-hati. Begitu kecampur bingung kita. Harus totalitas, makanya susah kan. Harus ada kekuatan dan amanah di waktu yang sama. Yang kuat nahan hawa nafsu karena mungkin uang gede nih gitu. Uang gede dan yang ngasih percaya banget sama kita, itu kan harus butuh kekuatan iman tuh untuk menjaga. Yang terakhir hadirin, syarat atau sifat yang keempat, tibah bihi nafsuhu, tibatan bihi nafsuhu. Jadi yang keempat itu dia tunaikan dengan senang hati gitu lah. Dengan senang hati dia tunaikan dengan senang hati. Jadi oh senang aja tuh ya. Makanya kata para ulama, hadis ini menunjukkan pentingnya punya hati yang bersih, hati yang lapang gitu. Hati yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu makanya dijagain tuh duit orang, karena hatinya bersih. Dia gak tertarik untuk menggunakan yang bukan akadnya, walaupun orang yang gak tahu. Dan dia pengen benar-benar ini uang sampai ke pihak yang berhak, karena hatinya sayang sama yang ngasih dan sayang sama orang yang berhak tersebut. Makanya dia gak ingin ganggu gugat segala macam. Ini harus sampai nih, harus sampai. Jadi seneng gitu loh pas mendistribusi, mengalokasi, menjembatani, memberikan, menunaikan hak, membagikan yang telah didonasikan sama teman-teman kita gitu. Hatinya senang aja gitu. Belum. Gak berkeluh kesah, gak ini. Senang, bahagia gitu. Itu hadirin. Jadi gak ngedumel, gak sebel, gak tertekan. Enggak, senang aja dia tuh. Bisa jadi bagian dari kebaikan, bisa jadi bagian dari kebersamaan. Ingat pahalanya, senang lagi, senyum dia. Aduh, pahalanya gede banget. Dan dia jagain itu, karena dia akan dapat pahala besar nih. Kalau ini sampai-sampai pada yang berhak, wow, dia jaga. Jadi senang gitu pas diterima tuh sama yang berhak. Oh, bahagia deh. Aduh, semoga saya dapat pahala ya. Senang dia tuh. Makanya gitu hadirin. Nah, ini empat sifat ini yang harus dimiliki. Empat sifat. Baru ahadul mutasaddiqain, dia mendapatkan, dia salah satu dua orang yang bersedekah. Itu pahala besar. Itu pahala besar. Baik. Jadi, dan dia ingin jadi orang yang bermanfaat, itu penting. Makanya ketika dia gak bisa nyumbang pakai uangnya sendiri, ada menjadi jembatan biar manfaat hidup ini nih, biar manfaat hidup kita, dan dijaga benar-benar. Karena dia ingat pahalanya ini seperti saya berinfak pakai uang saya sendiri, saya harus jagain, saya harus jagain. Itu poin. Yang terakhir hadirin Allah muliakan, kita gak akan bisa memiliki empat sifat ini kecuali kita punya iman yang baik kepada Allah. Makanya ini adalah sifat orang-orang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 tadi yang sudah kita bahas. Kita gak akan bisa melakukan kecuali jika tauhid kita baik. Ketika kita kecuali jika kita kecuali kita merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Karena yang ngasih mungkin gak tahu, gak ngerti, tapi Allah ngelihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tahu Allah maha melihatnya. Dia merasa terus diawasi oleh Allah. Makanya yang gak amanatkan kata Nabi munafik. Ini langsung penyakit yang menyerang ke jantung pertahanan kita sebagai orang-orang beriman. Adapun orang yang meyakini bahwa Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, walaupun tuh orang gak tahu, itu dia berusaha akan menjaga. orang-orang yang yakin ini perintah Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak. Ini perintah Allah, dijaga itu. Maka hadirin yang semoga Allah muliakan, ini membutuhkan iman, ini membutuhkan tauhid yang real, yang benar-benar yakin bahwa kita sedang diawasi, sedang dilihat, dan ketika kita main belakang kita akan kena. Mungkin sampai semuanya meninggal, kita meninggal, orang yang kasih amanat itu meninggal, gak ada yang tahu. Dan kita dinilai baik aja sama manusia, tapi yang repot nanti pada hari kiamat, hadirin. Yang repot pada hari kiamat. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi semangat ta'awun harus, tapi jaga amanat. Dan harus semangat kalau dikasih amanat. Semangat, ingat pahalanya. Dan totalitas. Dan bukan hanya semangat dan totalitas, kerjakan dengan hati yang lapang, hati yang seneng. Gitu lah. Jangan setengah-setengah. Jangan kayak kepaksa. Hati seneng gitu lah. Mau dapat pahala gede. Allah Ta'ala alam bisarab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang amanah. Dan orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah. Dan kalau ada kesalahan atau ada khilaf, segera bertobat dan ganti. Gitu. Gimana kalau saya pernah apa gak amanat, tobat langsung ganti nih. Tobat dan ganti itu uang. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi makan uang orang tanpa hak, gitu. Sampai kita meninggal makan uang orang tanpa hak. Mumpung masih ada kesempatan, ganti. Lalu tobat nasuha. Lalu minta Allah tutup aurat kita, tutup dosa-dosa kita. Karena masalah uang ini nggak main-main, hadirin. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.